والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya, karena rahmat dan karunia-Nya saya bisa bertemu dengan ikhwah salafiyin di tempat ini. Ikhwah salafiyin di kota Sidoarjo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang marhumah, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena pentingnya masalah tauhid sebagaimana tidak diragukan oleh kita semuanya dan sebagaimana telah diketahui oleh kita semuanya, dimaklumi oleh kita semuanya bahwa tauhid adalah ahamul wajibat, kewajiban yang paling penting, dan a'zamul faraid, kewajiban yang paling agung, yang berarti mempelajari masalah itu adalah mempelajari ilmu yang sangat penting dan ilmu yang sangat besar. Dan juga karena kebutuhan kita kepada perkara tauhid adalah kebutuhan yang sangat besar, maka pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari perkara yang berkaitan dengan tauhid. Adapun temanya sebagaimana telah antum ketahui berkaitan dengan masalah syirik dan macam-macamnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesalahan. As'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana jami'an li isabatil haqq fil qawli wal 'amal wa an yu'idana jami'an minal khata'i waz zalal. Khana fid din azana Allah iyyakum. Kita ingin mempelajari masalah syirik, tentunya adalah untuk kita menjauhinya dan mempelajari perkara-perkara yang akan mencelakakan diri seseorang, mempelajari perkara-perkara yang kita harus menjauhinya. Ini adalah perkara yang dituntut. Bukanlah dakwah Ahlus Sunnah itu sekedar mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik tanpa mengingatkan dari kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan yang berkaitan dengan masalah syirik yang merupakan dosa besar yang paling besar. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mencelakakan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" 7 perkara yang mencelakakan itu apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu. Disebutkan yang pertama adalah asyirku billah wassihir wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklul malil yatim, dan seterusnya dari hadis itu. Nah, di sini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 perkara yang mencelakakan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang menyesatkan, perkara-perkara yang salah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang juga harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Apalagi yang berkaitan dengan syirik. Bahkan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bitauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusta. Barang siapa yang kufur kepada tauhid, kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syirik, menjauhi syirik, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusta, maka dialah orang yang berpegang dengan tali yang kuat, berpegang dengan agama Islam. Yang berpegang dengan agama Islam itu adalah orang yang dikatakan dalam ayat tadi mengkufuri tauhid, mengingkari, meninggalkan sesembahan selain Allah, bahkan di sini didahulukan kemudian baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah anggapan orang-orang yang mengatakan biarkan kaum muslimin, yang penting mereka mengaku muslim, biarkan mereka dalam keadaannya meskipun akidahnya terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan, meskipun berada pada akidah orang-orang jahiliyah, biarkan mereka dalam rangka untuk apa? Untuk persatuan. Tidak usah disalahkan keyakinan mereka. Ini ucapan yang salah, ucapan yang batil. Ini adalah suara dari syaitan. Karena justru perkara yang berkaitan dengan syirik ini perkara yang tidak boleh dibiarkan. Dan ahlus sunnah wal jamaah, bahkan ini adalah dakwah seluruh para nabi, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah seluruh para nabi adalah mengingatkan umat ini dari terjatuh kepada perbuatan syirik. Dan tidak akan ada persatuan, tidak akan bersatu kaum muslimin kecuali bersatu di atas tauhid. Kecuali harus dimulai dengan bersatu di atas tauhid. Kemudian bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini yang dimaksud dengan persatuan, dan ini akan membuat persatuan. Oleh karena itu, kita ingin membahas masalah ini karena ini adalah perkara yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, oleh kaum muslimin. Dan mungkin saja pembahasan ini sering disampaikan oleh asatidah yang datang sini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, tapi tidak ada salahnya. Seadanya pun demikian, maka ini min babil muroja', dalam rangka kita mengulang-ulang pelajaran tauhid, dan tidak ada aibnya mengulang-ulang pelajaran. Apalagi yang namanya tauhid itu bertingkat-tingkat. Ketauhidan seseorang itu tidak sama. Pertama dalam rangka murojaah, mengulangi kembali, barangkali lupa, karena yang namanya manusia terkena sifat lupa. Maka kita ulangi lagi pembahasan masalah tauhid, pembahasan masalah syirik. Dan juga tadi karena ketauhidan seseorang tidak sama, maka kita ingin meninggikan tauhid kita, kita ingin menguatkan tauhid kita, kita ingin betul-betul mewujudkan dengan sempurna tauhid kita, maka tidak mengapa pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah ini menjadi pembahasan yang terus diulang-ulang. Akhwana fid din a'azani Allah wa iyyakum, maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan mempelajari masalah ini. Dan kita katakan bahwasanya sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa tauhid adalah merupakan kewajiban yang paling besar dari seluruh kewajiban-kewajiban, dan ini adalah kewajiban yang pertama bagi setiap muslim, dan ini juga adalah yang pertama kali disampaikan dari dakwah para nabi. Awalu da'watir rusul alaihi musallatu wassalam, awal dakwahnya para rasul adalah mengajak kepada tauhid. Dan ini inti dakwah dari para rasul, dan tidak ada perbedaan dalam masalah tauhid di antara para rasul. Dan permulaan dakwah mengajak kepada tauhid, inilah dakwahnya seluruh para rasul. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap masa seorang rasul. Untuk apa? "An ya'budullaha wajtanibut taghut." Untuk mengajak orang agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Inilah tauhid. Jadi bukan mengajak kepada meyakini, bukan hanya mengajak kepada meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Tidak meyakini, bukan mengajak kepada itu saja. Ya. Bahkan perkara ini perkara yang tidak diselisihi. Tidak diselisihi oleh umat-umat terdahulu dari kalangan kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Mereka meyakini tauhid yang dikenal dengan tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah. Mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah. Bahkan mereka juga meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Banyak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar nama-nama Allah Subhanahu wa taala asmaul husna mereka yakini. Maka yang ditentang, yang menjadi perselisihan, yang ditentang oleh umat ketika diutus kepada mereka para rasul adalah dalam masalah apa? Tauhid al-ibadah. Nah, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah tauhid ar-rububiyah, maka disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrikin, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amma yamliku as-sam'a wal absar?" وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakan kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki? Dan siapa yang menciptakan pendengaran? Siapa yang menciptakan penglihatan? Katakan kepada orang-orang musyrikin. Katakan kepada mereka, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mati dari yang hidup. Siapa yang mengeluarkan itu? Yang mengeluarkan dari yang hidup. Sesuatu yang mati. Atau mengeluarkan dari sesuatu yang mati, sesuatu yang hidup. Siapa yang melakukan itu semuanya? Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Maka engkau akan dapatkan orang-orang musyrikin itu mengatakan apa? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah kepada mereka, faqul afala tattaqun? Namun kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Sehingga yang ditentang oleh orang-orang musyrikin adalah apa? Yang ditentang itu apa oleh orang musyrikin? Apa yang ditentang kira-kira? Mereka ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau apa tidak? Orang-orang musyrikin ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau apa tidak? Ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka mau atau tidak? Mau. Mereka bukan berarti tidak meyakini tentang rububiyah Allah, ya. Tidak meyakini tentang asma wa sifat. Mereka meyakini. Dan mereka juga menerima ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takhsisul ibadah, mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah saja, itu yang mereka tidak terima. Mereka memiliki sesembahan yang banyak. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Jadi jangan dianggap orang musyrik itu kalau beribadahnya hanya kepada selain Allah saja. Jangan dianggap seperti itu. Jangan dianggap orang musyrikin itu adalah orang yang hanya beribadah kepada selain Allah. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, bisa apa tidak terjatuh kepada, bisa apa tidak dia dikatakan sebagai orang musyrik? Bisa. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia salat, dia puasa, dia zakat, dia bisa menjadi orang musyrik dengan sebab berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin dahulu juga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mencintai Allah apa tidak? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa minan nas man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dalam bentuk apa? Mereka mencintai sesembahan selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Ini orang musyrikin. Mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Berarti mereka cinta kepada Allah atau tidak? Mereka cinta kepada Allah. Namun mereka juga masih mencintai Allah dalam cinta ibadah, ya, sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus tahu, siapa orang-orang musyrikin? Siapa itu orang-orang musyrikin yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, yang dimaksud di dalam hadis itu siapa orang musyrikin? Supaya kita betul-betul terlepas dari perbuatan syirik. Supaya kita betul-betul menjauh dari perbuatan syirik, berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelaku syirik. Bukanlah orang-orang musyrikin itu orang yang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mau mengkhususkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sesembahan yang banyak. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini sesembahan Allah yang ada di langit, dan mereka meyakini ada sesembahan-sesembahan yang diizinkan oleh Allah untuk mereka ibadahi yang ada di bumi. Dan mereka jangan dianggap orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada patung saja. Mereka juga beribadah kepada sesembahan yang lainnya. Kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Bahkan ini syirik yang pertama kali muncul adalah beribadah kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Maka ini pelajaran penting, peringatan penting bagi orang-orang yang mengkeramatkan kuburan-kuburan dengan alasan untuk bertawasul di kuburan tersebut. Sebagian mereka mendatangi kuburan-kuburan untuk apa? Untuk bertawasul. Menjadikan orang yang telah meninggal dunia untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini adalah amalannya orang-orang musyrikin. Ini perbuatannya orang-orang musyrikin yang seperti ini. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan syirik. Ini perbuatannya orang-orang musyrikin. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang mereka meyakini bahwa selain Allah tidak bisa memberikan apa-apa. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Ini orang musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang musyrikin itu beribadah kepada selain Allah yang mereka meyakini bahwa selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madharat. Namun mereka itu beribadah kepada selain Allah untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri. Nah, liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan ini yang terjadi sekarang pada sebagian orang-orang yang mengkeramatkan kuburan-kuburan. Hanya saja istilahnya diubah menjadi tawassul. Tapi perubahan nama tidak merubah hukum, karena yang dihukumi adalah apanya? Hakikatnya. Mau diberi nama tawassul, mau diberi nama apa saja, kalau syirik ya tetap syirik. Itu adalah perbuatan syirik, ya. Dan itu bukan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu agamanya siapa? Agamanya Abu Jahal, agamanya Abu Lahab, dan yang semisalnya dari orang-orang musyrikin. Dan kaum muslimin banyak terjatuh dalam masalah ini. Maka ini pelajaran bagi kita, dan kita harus menyampaikan masalah ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang diantara mereka tidak mengetahui masalah ini, supaya mengerti siapa sesungguhnya orang-orang musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Quran itu siapa, dan apa perbuatan syirik mereka itu, dan apa saja perbuatan-perbuatan syirik. Ini perkara yang sangat penting, dan ini dakwah Ahlussunnah wal Jamaah untuk memerangi syirik, mengingatkan kaum muslimin supaya tidak terjatuh pada perbuatan yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Nah, dan di masa sekarang ini memperingatkan masalah ini perkara yang sangat dibutuhkan, karena suara yang mengajak kepada syirik lebih besar daripada suara yang mengajak kepada tauhid. Maka kita berupaya ya, untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, dan berupaya untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang nanti akan mengajak kepada tauhid, mengingatkan umat ini dari perbuatan syirik, mengajak kepada sunnah, mengingatkan umat ini dari terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Ini perkara yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Khana fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian berkaitan dengan masalah syirik ini disebutkan dalam beberapa ayat ya, tentang masalah syirik. Misalnya Allah menyebutkan dalam firman-Nya bagaimana la in asyrakta ayahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat syirik maka akan sia-sialah seluruh amalanmu. Katakan nasihat Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian disebutkan dalam hadis ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya dalam hadis Bukhari Muslim, ala unabiyukum bi akbaril kabair, ala unabiyukum bi akbaril kabair. Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian para sahabat menanyakan, bala ya Rasulullah, maukah aku beritakan kepada kalian apa itu dosa besar yang paling besar, apa itu dosa besar yang paling besar, sampai 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi memulai dengan asyirku billah, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis tentang kalimat syirik. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menyebutkan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan akan terkena kepada kalian adalah syirik kecil. Ini khitabnya kepada siapa ini? Arah pembicaraan Nabi ya, kepada para sahabat ya. Di antara mereka ada siapa? Ada umat, orang yang terbaik di umat ini. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada umat yang terbaik setelah beliau, yaitu Umar bin Al-Khattab. Dan berikutnya ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi mengatakan kepada mereka, akhwafu ma akhwafu alaikum, yang paling aku takutkan dari perkara yang paling menakutkan akan terkena kepada kalian. Ini kepada para sahabat. Kalau kita bagaimana? Wah, lebih-lebih lagi. Sangat dikhawatirkan. Para sahabat yang keimanannya sangat tinggi, yang kita jauh dari mereka, Nabi takut kepada para sahabat akan terjatuh, dan itu yang paling beliau takutkan akan terjatuh kepada mereka, perbuatan syirik, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Faqalu, maka para sahabat mengatakan tentang syirik kecil, masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil. Faqala, Nabi kemudian mengatakan apa? Ar-riya, syirik kecil adalah riya. Ini hadis, ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan adanya apa? Macam-macam syirik. Kita sudah tahu ada berapa syirik ini. Yang saya sebutkan tadi, ayat-ayat dan hadis itu ada menunjukkan ada berapa syirik dari macam-macam syirik. Ada 2. Itu apa? Syirik besar dan syirik kecil. Dari mana tahunya ada syirik besar? Apakah tadi ada ayat yang mengatakan syirik besar? Ada hadis yang mengatakan syirik besar? Dari mana? Dari kelazimannya, kalau ada yang kecil pasti ada yang besar. Gak mungkin ada yang kecil gak ada yang besar. Ketika Nabi mengatakan syirkul asghar, ada syirik kecil, berarti di sana pasti ada syirik besar. Nah, kemudian disebutkan pula dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika para sahabat sedang berbicara tentang masalah apa? Tentang masalah Dajjal. Ketika para sahabat sedang berbicara tentang masalah Dajjal, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima akhfafu alaikum minal masihid Dajjal. Ketika para sahabat sedang berbicara masalah Dajjal, Nabi mengatakan, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih berbahaya, yang lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal? Maukah aku beritakan kepada kalian dari perkara yang lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal? Kemudian para sahabat mengatakan, faqulna bala ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi mengatakan, asyirkul khafi. Asyirku al khafi. Syirik yang khafi. Apa itu khafi? Syirik yang samar. Kemudian diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuma ar-rajulu fayusalli wa yuzayyin salatahu lima yara min nadari ar-rajul ilaih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seseorang berdiri salat, ya, kemudian dia memperbagus salatnya. Tapi kenapa dia memperbagus salatnya? Karena dia tahu ada orang yang melihat kepada dia. Ketika tidak tahu, dia sholatnya biasa-biasa saja, cepat mungkin ya. Tapi ketika ada yang di belakangnya, dia tahu ada sesuatu orang yang melihatnya, atau ada sesuatu yang dia harapkan pujiannya, dia perpanjang sholatnya, dia perbaik sholatnya. Ini adalah syirku apa? Khafi. Syirik yang samar. Dikatakan samar karena berkaitan dengan apa? Dengan niat. Berkaitan dengan maksud. Dan tidak tahu kita. Taunya masya Allah sholat, taunya sholat, sholatnya panjang, ternyata apa? Terjatuh kepada syirik, syirkul khafi. Nah, syirik yang samar. Ini macam-macam syirik disebutkan dalam banyak hadis. Jadi ada berapa macam syirik? Anak mau ikut tarekohnya Ustaz Afif di sini. Siapa yang mau menjawab? Ya? Tapi saya nggak mau nunjuk siapa yang mau jawab. Ada berapa macam syirik? Ya, coba yang ini. Ada tiga apa saja, Pak? Ayo. Ya. Hah? Yang syirik apa? Khafi. Ya. Berarti syirik khafi, syirik sendiri. Di antara keduanya, di antara besar dan kecil gitu. Syirik pertengahan gitu. Ya bolehlah kalau mau dikatakan syirik ada tiga boleh. Tetapi yang lebih tepat wallahu alam dikatakan syirik ada dua. Syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik khafi itu apa? Syirik khafi adalah termasuk. Bisa masuk pada syirik besar, bisa masuk pada syirik kecil. Ya, syirik khafi itu bisa masuk pada syirik besar, bisa pula masuk pada syirik kecil, bukan jenis syirik yang sendiri. Ya, jadi syirik ada dua. Adapun khafi, itu kebalikannya khafi adalah apa? Zahir. Kebalikannya khafi adalah zahir, syirik yang nampak. Nah, syirik yang besar itu ada syirik yang nampak, ada syirik yang samar. Syirik kecil juga begitu, ada syirik yang nampak, ada syirik yang tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena dilakukan di dalam hati berkaitan dengan apa? Dengan maksud, dengan niat. Jadi pahami sekarang? Macam-macam syirik, ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu ada yang zahir, yang nampak. Contohnya apa? Syirik zahir yang nampak. Siapa yang ini murojaah kan tadi, murojaah saja. Contohnya apa? Ya, bentuknya bagaimana? Bentuk penyembahannya? Menyembelih kepada selain Allah misalnya ya, menyembelih kepada selain Allah. Ini syirik. Ini nampak apa tidak? Nampak. Berarti ini syirik besar yang zahir. Ya, syirik besar yang zahir. Nah, atau sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah. Ini syirik yang nampak, berdoa kepada selain Allah. Ini adalah syirik yang nampak, dan ini syirik besar. Kemudian syirik kecil juga begitu, ada yang nampak. Seperti apa syirik kecil yang nampak itu? Siapa yang mau jawab? Syirik kecil yang nampak. Ahsan. Bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Ini termasuk syirik kecil. Meskipun bisa juga syirik besar. Tetapi ini pada asalnya syirik kecil. Yang nampak itu syirik kecil. Yang nampak. Karena dia menyebutkan bersumpah tapi dengan selain nama Allah. Ini banyak terjadi sekarang ini. Ada orang mengatakan demi Allah dan Rasul. Demi Allah dan Rasul. Ini syirik. Demi Rasul. Atau yang semisal itu. Ini adalah syirik. Nampak ini. Tapi syirik kecil. Sekarang kita berpindah pada syirik besar yang tidak nampak. Apa contohnya? Syirik besar tapi tidak nampak. Ada apa tidak? Ada apa tidak dulu ini? Ada apa tidak? Ada. Tadi kita katakan syirik besar ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Iya. Apa itu contohnya? Ya, itu apa contohnya? Tawasul nampak. Iya. Al-munafiqun. Dari mana? Riya. Ya, riya-nya orang munafikin. Riya-nya orang munafikin. Riya namanya riya. Tapi itu riya yang syirik besar. Ini riya-nya orang munafikin. Itu adalah riya yang besar. Bukan riya yang kecil. Karena mereka memang pada asalnya tidak beriman. Ya, mereka pada asalnya adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka riaknya orang-orang munafikin meskipun tidak nampak itu adalah syirik besar. Meskipun ria, yuraunan nas katakan ya tentang orang munafikin. Mereka adalah orang-orang yang ingin dilihat oleh orang. Nah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin dilihat oleh orang. Tapi riaknya mereka adalah riak yang besar. Ini riak yang riaknya orang munafikin adalah syirik besar. Tapi yang tidak nampak. Makanya mereka dihukumi apa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang munafikin yang terjatuh pada riak yang besar ini dihukumi apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagai muslim, mereka dihukumi sebagai muslim karena mereka tidak nampak syiriknya. Mereka mengakuinya sebagai muslim, mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, padahal dia melakukan itu semuanya adalah riya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup diucapkan saja, tidak cukup diucapkan saja. Kalau cukup diucapkan saja, tentunya orang-orang munafikin mereka adalah orang-orang yang akan selamat dari api neraka. Tapi ternyata Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafikin di neraka yang paling bawah. Paling-paling bawah bahkan ini. Kalau paling bawah ada lagi di bawahnya enggak? Enggak ada. Orang munafikin di bawahnya orang-orang musyrikin, di bawahnya Yahudi, di bawahnya Nasoro, padahal mereka adalah orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya diucapkan saja. Kalau cukup diucapkan saja, tentunya orang munafikin tidak akan masuk ke dalam neraka, apalagi yang paling bawah. Ini pentingnya agar kita mempelajari kalimat la ilaha illallah. Tidak cukup diucapkan, meskipun dia mengucapkan 1000 kali dalam satu hari, ya, atau mungkin bahkan 1 menit 1000 kali. Ini tidak akan bermanfaat kalau dia masih terjatuh pada perbuatan syirik. Tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dipahami dan harus diamalkan. Karena ini persaksian. Persaksian, yang namanya persaksian dalam urusan dunia saja, orang kalau menjadi saksi dalam urusan dunia, dia menjadi saksi. Kalau dia tidak tahu apa yang dia persaksikan, diterima apa tidak persaksiannya? Tidak diterima kan? Dalam urusan dunia ada orang, siapa saksinya? Saya saksinya. kamu tahu masalah, karena dia nggak ngerti, nggak ngerti masalah masalah yang terjadi. Kira-kira persaksiannya diterima apa tidak? Tidak diterima persaksiannya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan kalimat yang paling besar, kalimat yang paling agung, kalimat yang menjadi kunci, kuncinya sorga, kalimat la ilaha illallah. Maka ini harus orang yang mengucapkannya harus memahaminya, harus memahaminya dan harus mengamalkannya. Nah, ikhwan fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, ini syirik besar yang tidak nampak. Syirik besar, syirik kecil yang tidak nampak, contohnya apa? Ya riya tadi, tapi riya yang yasir. Oleh para ulama dikatakan riya tapi yang yasir, riya yang kecil. Yaitu riya yang terjadi pada orang-orang mukmin, terjadi pada kaum muslimin. Ya. Terjadi perbuatan riya kepada yang terjadi pada kaum muslimin, maka ini riya-nya riya kecil dan itu adalah apa? Itu adalah syirik. Syirik kecil yang khafi, syirik kecil yang khafi. Nah, ini secara global tentang pembagian syirik. Ada dua, syirik besar dan syirik kecil yang masing-masingnya ada yang zahir, ada yang khafi. Nah, kita ingin mempelajari ini insyaallah dengan waktu yang ada, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk menyampaikan masalah ini. Kita mau mulai dari yang mana ini? Syirik besar dulu atau syirik kecil dulu? Yang besar dulu. Ya. Baik. Syirik, atau kita sebelum menjelaskan tentang ini, sebagian para ulama ketika menjelaskan tentang syirik besar itu menjelaskan contoh-contohnya. Ya. Menjelaskan tentang contoh-contohnya. Yang pada hakikatnya syirik besar itu adalah beribadah kepada selain Allah. Ini syirik besar. Menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Apalagi dalam hal rububiyah. Yang ini tidak terjadi pada orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Tapi yang jelas perbuatan syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil itu apa? Kalau didefinisikan syirik kecil itu apa? Ya, itu memang hukumnya dia lebih besar daripada dosa besar. Tapi definisinya apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah penyebutan kalimat syirik, penyebutan-penyebutan kalimat syirik yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam As-Sunnah. Namun dia bukan syirik besar. Namun dia bukan syirik besar. Ini syirik kecil. Penyebutannya syirik, disebutkan syirik. Disebutkan syirik di dalam Al-Quran, disebutkan pula syirik mungkin di dalam As-Sunnah. Yang dia akan menyeret kepada perbuatan syirik besar. Atau akan menyebabkan terjatuhnya kepada perbuatan syirik syirik besar. Ini yang dikatakan dengan syirik kecil. Kita mulai dari syirik besar. Syirik besar tadi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengetahui itu kita harus mengetahui apa itu ibadah. Dan ibadah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw min qawlin aw ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal adh-dhahirah wal batinah min al-aqwal aw al-af'al adh-dhahirah wal batinah aw kama qala rahimahullah, adalah suatu nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang zahir ataupun yang di hati. Jadi ibadah itu ada amalan zahir dan ada pula amalan hati. Ini ibadah. Ibadah itu berupa, bisa berupa ucapan lisan, bisa berupa perbuatan dengan anggota badan, bisa pula perbuatan dengan apa? Dengan hati. Ini ibadah. Mencakup amalan lisan, anggota badan, dan juga ibadah. Berarti ibadah itu cakupannya sangat sangat besar. Yang itu diperintahkan oleh Allah atau yang itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang diperintahkan oleh Allah di dalam diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, ini ibadah. Salat misalnya, ibadah atau bukan ibadah? Dari mana kita tahu itu salat adalah ibadah? Ada perintah. Apa contohnya perintahnya? Wa aqimi shalah. Nah, tegakkanlah oleh kalian salat. Ada perintah salat. Nah, kemudian di dalam hadis juga banyak perintah untuk salat. Kemudian puasa misalnya, puasa ibadah atau bukan? Ibadah. Dari mana kita tahu? Allah perintahkan, kutib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asiyam. Maka jadilah itu adalah ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah. Dan beribadah kepada selain Allah, ini adalah perbuatan syirik. Secara bahasa syirik kecil, syirik besar. Syirik besar itu adalah mengarahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Kemudian misalnya lagi ruku. Ruku ibadah atau bukan? Ibadah. Dari mana kita tahu? Ada perintah, ya kan? Nah, warka'u, ada kalimat warka'u di dalam Al-Qur'an. Ruku'lah kalian. Allah merintahkan untuk ruku. Berarti ruku adalah ibadah. Sujud juga begitu. Warka'u wasjudu. Ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Berarti ruku dan sujud adalah ibadah. Menyembelih, menyembelih ibadah atau bukan? Ibadah menyembelih. Ada perintah menyembelih? Di mana? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian kepada Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Apa hukumnya menyembelih kepada Allah? Apa hukumnya menyembelih karena Allah? Ya, apa tadi? Wajib. Wajib. Tidak harus wajib. Tidak harus wajib. Perintah itu tidak harus wajib. Tergantung menyembelihnya. Menyembelihnya untuk apa? Dalam perintah yang mana? Dalam syariat yang mana? Kalau menyembelih korban, apa hukumnya? Menyembelih korban, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah sunnah mu'akkadah. Nah, ada yang wajib menyembelih pada waktu haji misalnya. Menyembelih pada waktu haji, ketika orang melakukan haji tamattu, maka diperintahkan untuk menyembelih hewan, kambing. Atau sebagaimana korban, bertuju dalam unta atau sapi. Ada juga menyembelih yang hukumnya sunnah. Contohnya apa? Akikoh, ya. Sama, tadi juga sunnah ya, tadi yang korban juga sunnah mu'akkadah, akikoh juga. Atau menyembelih untuk dihidangkan kepada tamu. Ada juga menyembelih yang hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi ibadah. Menyembelih untuk dimakan sendiri. Tapi kalau menyembelih kemudian dia berikan kepada penunggu laut, menyembelih dia berikan kepada penunggu pohon, nah ini menyembelih yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih yang tidak ada syariatnya. Yang seperti ini adalah apa? Syirik. Karena menyembelih adalah ibadah. Atau menyembelih pada saat pemasangan batu pertama pembuatan masjid. Ini syirik atau bukan? Syirik. Pemasangan pertama pembuatan masjid atau pembuatan rumah, menyembelih. Untuk apa kamu menyembelih? Supaya pembangunan masjidnya lancar. Lah yang membuat lancar, apa kaitannya? Apakah Allah memerintahkan menyembelih ketika mau membangun masjid? Tidak ada lah. Kamu minta pelancaran kepada siapa? Ini perbuatan syirik yang seperti ini. Kalau menyembelihnya setelah masjidnya jadi, boleh apa tidak? Boleh kalau menyembelihnya setelah masjidnya jadi, karena bersyukur kepada Allah kita pengen makan-makan ini. Kita pengen bagikan kepada fakir miskin supaya kita makan, sudah bisa buat masjid atau sudah bisa buat rumah, tidak apa. Tapi kalau pada saat pembangunan pemasangan batu pertama dia menyembelih, maka ini adalah penyembelihan yang kepada selain Allah. Ini syirik besar. Ini adalah perbuatan syirik besar. Kemudian syirik besar yang lainnya apa? Ibadah yang lainnya misalnya doa. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dengan nas, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan perintah berdoa banyak di dalam Al-Quran. Maka jelas bahwa doa adalah ibadah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, amalan yang zahir. Ibadah-ibadah yang zahir yang diberikan kepada selain Allah adalah syirik, syirik besar. Kemudian ada pula amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati yang apabila diberikan kepada selain Allah, ini bisa terjatuh kepada syirik besar. Contohnya apa? Tawakal kepada selain Allah. Ini adalah ibadah. Tawakal ibadah atau bukan? Ibadah. Taubat ibadah. Cinta, benci, cinta, takut, berharap, ini adalah ibadah. Cinta ibadah atau bukan? Ibadah. Takut ibadah atau bukan? Ibadah. Berharap ibadah. Bahkan tiga perkara ini merupakan pondasi dari ibadah. Merupakan perkara yang sangat besar yang menopang suatu ibadah seseorang, sehingga ibadah tadi bernilai besar apa tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung dari tiga perkara ini yang semuanya amalan hati. Ketika seseorang itu sholat, maka nilai sholat tadi sangat dipengaruhi oleh harapan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat seseorang tidak sama nilainya, tergantung dari ikhlasnya, dan ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh harapan, cinta, dan takut. Maka ini adalah ibadah. Dan banyak ayat-ayat yang merintahkan kita untuk takut, ya kan? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi kita katakan orang-orang musyrikin di antara bentuk syiriknya adalah mencintai selain Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia yaitu orang-orang musyrikin ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yaitu apa? Mereka mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Berarti mereka ibadahnya kepada selain Allah dalam hal apa? Cinta. Maka ini cinta merupakan ibadah. Ada di antara jenis cinta yang itu merupakan ibadah. Karena cinta macam-macam. Ada cinta yang cinta tabii. Ada cinta yang namanya cinta ibadah. Ada cinta yang tabii, ada cinta yang ibadah. Ini harus diketahui pula supaya jangan memasukkan yang bukan syirik kepada syirik. Kalau cinta tabii boleh apa tidak? Boleh. Mencintai istri, mencintai suami, mencintai bapak, ibu, mencintai anak, mencintai punya mobil, cinta pada mobilnya. Boleh apa tidak? Ya boleh, ini tabii. Tabii tidak ingin mobilnya rusak, tidak ingin mobilnya kotor. Ini cinta yang tabii, tabiat. Boleh-boleh saja. Ya. Tapi jangan sampai cinta yang tabii ini menyeret dia terjatuh kepada pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Jangan sampai cinta yang tabii membuat dia terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Misalnya karena sangat cintanya kepada istri, kepengen membelikan sesuatu yang berharga kepada istri, kemudian dia mencuri. Mencuri untuk membeli sesuatu untuk istrinya. Ini tidak boleh. Cintanya kepada istri boleh, tapi perbuatan mencurinya tidak? Tidak boleh. Cintanya kepada misalnya punya mobil, misalnya dia bersihkan, terus sudah azan dia masih bersihkan aja terus. Sampai selesai sholat dia masih membersihkan. Ini syirik atau bukan? Ini syirik atau bukan? Ini bukan syirik. Ini bukan syirik yang seperti ini. Ini tabii. dia terjatuh kepada pelanggaran, ya, karena sebab cinta yang tobi sampai melanggar kepada syariat Allah, melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan syirik. Ya, jangan kita masukkan yang bukan syirik kepada syirik. Yang syirik itu kalau yang cintanya cinta ibadah, yang cintanya berupa pengagungan. Saking mengagungkan seseorang sampai dia kalau menyembelih di atas kuburannya, kalau sholat fotonya ditaruh di depannya, diagungkan. Nah ini yang seperti ini bisa sampai kepada perbuatan syirik. Bisa dipahami? Nah, begitu pula takut. Takut adalah ibadah. Namun di sana ada takut yang tabii, ada takut yang ibadah, yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disilahkan dengan al-khauf as-sir atau khaufus sir oleh para ulama. Takut yang lembut, takut yang tidak nampak, pada sesuatu yang tidak nampak. Takut kepada orang yang telah mati, kalau tidak didatangi nanti akan terjadi musibah. Takut kepada orang mati kalau tidak diziarahi nanti akan terjadi musibah. Akan ada yang sakit dan semisalnya. Ini takut yang seperti ini, takut ibadah. Tapi kalau takut kepada ular, takut kepada hewan yang buas, ini takut yang apa? Takut yang tabii. Nah, takut dicela, dimarahin orang, ini tabii atau sirin? Boleh apa tidak takut dimarahin orang? Boleh. Iya, takut dimarahin boleh. Kita kan tidak ingin dimarahin orang. Iya. Kita takut kalau dimarahin orang, ini boleh-boleh saja seperti itu. Tapi jangan sampai takut yang sama seperti tadi cinta. Jangan sampai takut yang tabii ini membuat kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut akan diomong, tidak mau mengingatkan, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Apa namanya? Sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ingatkan orang, meskipun mungkin akan dikatakan yang tidak benar, yang tidak baik. Ini harus dilakukan. Jangan sampai takutnya kepada sesuatu yang tabii ini membuat kita terjatuh kepada pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar yang berkaitan dengan masalah amalan-amalan hati. Nah, khana fid din azanallah wa iyakum, maka syirik besar ini adalah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik besar. Dan ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Kalau ada perintah-perintah, itu adalah ibadah yang itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan itu kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, maka dia akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Nah, ini syirik besar kurang lebih. Adapun syirik kecil, akhwana fid din azanallah, maka disebutkan oleh para ulama beberapa contohnya. Namun sebelumnya mungkin kita penting untuk mengetahui pula apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Apa perbedaannya dari sisi hukumnya, dari sisi bahayanya? Yang pertama, kalau syirik besar itu akan menghancurkan amalan, menghancurkan seluruh amalan. Kalau syirik kecil, menghancurkan seluruh amalan apa tidak? Tidak, tapi akan bisa menghancurkan apa? Amalan yang sedang dia lakukan. Amalan yang sedang dia lakukan yang dilakukan dengan di dalamnya ada syirik kecilnya. Ini perbedaannya. Tapi kalau syirik besar, seluruh amalan yang dia lakukan hancur gara-gara dia terjatuh pada syirik besar, wa yabillah. Nasallallahu assalama. Tapi kalau syiriknya syirik kecil, ini akan menghancurkan amalan yang mengiringi syirik kecil tadi, atau yang diiringi oleh syirik kecil tadi. Ini syirik kecil. Syirik besar juga akan menyebabkan pelakunya khalidun mukhalladun finnar, akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya di neraka. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil, tidak selamanya di neraka. Syirik kecil tidak selamanya di neraka. Nah, kemudian syirik besar ya, juga akan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sehingga dia masih dihukumi sebagai apa? Sebagai muslim, disolati, ya kan? Dimakamkan bersama kaum muslimin, halal sembelihannya, ya. Kemudian apa? Mendapatkan warisan. Ini kalau syirik kecil dia masih muslim. Tapi kalau syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian syirik besar juga akan menyebabkan halalnya darah pelakunya. Halalnya darah pelaku syirik besar tadi. Oleh karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Memerangi orang-orang yang berbuat syirik besar karena halal darahnya. Tentu saja memeranginya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajak mereka supaya meninggalkan syirik tadi. Ini perang dalam Islam, jihad dalam Islam itu bukan jihad maksudnya untuk membunuh, semata-mata membunuh, tidak. Tapi maksudnya untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik. Hatta la takuna fitnah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya fitnah di sini adalah syirik. Perangi mereka supaya tidak syirik. Ini maksud daripada jihad, perang di dalam Islam. Bukan maksudnya untuk sekedar membunuh, apalagi untuk balas dendam, bukan. Memperluas area wilayah, enggak. Tapi untuk mengajak manusia supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik. Maka kalau mereka belum didakwai, tidak boleh mereka langsung diperangi. Didakwai dulu. Nabi memerintahkan agar mereka didakwai dulu. Kalau tidak menerima dakwah, bagaimana? Sudah didakwai tapi tidak menerima. Apa yang dilakukan? Hah? Diberi pilihan lain. Silakan kamu tinggal bersama kaum muslimin, tapi kamu harus membayar jizyah. Dalam keadaan hina. Mereka hina bersama kaum muslimin, tapi hina membayar jizyah. Kalau ini tidak mau, baru yang terakhir. Mereka diperangi. Itu pun tidak boleh memerangi, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan. Maka ini jauh dengan apa yang disilakan jihad oleh orang-orang khawarij, orang para teroris yang mereka mengatasnamakan perbuatan mereka adalah perbuatan jihad. Ini sangat jauh, karena justru yang mereka bunuh adalah orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Meskipun orang kafir yang jadi sasaran mereka, tetapi mereka adalah orang kafir yang justru dalam syariat kita tidak boleh dibunuh, karena mereka adalah orang kafir yang musta'man. Orang kafir yang telah diberi jaminan keamanan untuk tidak boleh dibunuh. Karena ada orang, tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh, tidak boleh. Yang boleh dibunuh orang kafir yang apa? Yang harbi, yang memerangi. Adapun orang kafir yang zimmi, orang kafir yang mu'ahad, yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang, orang kafir yang musta'man, yang diberi jaminan keamanan, ini tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yang telah ada perjanjian untuk tidak saling menyerang, tapi dia membunuhnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Apalagi kalau membunuhnya sambil bunuh diri. Wah, dua kesalahan. Membunuh diri ini dosa besar. Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan cara dia bunuh diri. Azabnya nanti sesuai dengan bagaimana dia bunuh diri. Kemudian dia membunuh orang-orang yang tidak boleh dia bunuh. Maka ini dua kesalahan yang sangat besar. Maka apa yang mereka lakukan sangat jauh dari pandangan jihad yang ada dalam agama kita. Akhwan fil din, a'azanallahu wa iyyakum, maka orang musyrik ini halal darahnya, namun dengan keterangan yang kita sebutkan tadi. Tidak kemudian apa namanya dibunuh sendiri, tidak. Dihalalkan dalam jihad. Setelah mereka diajak, tidak mau meninggalkan syiriknya. Mereka menjadi orang yang halal darahnya. Adapun orang yang terjatuh pada syirik kecil, maka dia tidak halal darahnya, karena dia masih apa? Masih seorang muslim. Ini perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ada yang bisa mengulangi? Sambil baca tidak apa-apa. Barangkali saya takut nanti salah yang ditulis. Nanti kalau sudah benar yang ditulis baru dihafal. Apa itu? Yang pertama. Ya, satu dulu, satu-satu enggak apa. Syirik besar menghancurkan seluruh amalan. Iya, hanya amalan saja yang akan hancur, yang bisa hancur itu hanya amalan yang bersama dengan syirik kecil tadi. Kalau ditanya dalilnya bagaimana? Dalilnya tadi ayat yang kita baca, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan hancur seluruh amalan-amalan kamu. Tidak ada nilainya semuanya. Apa yang dia lakukan dengan sebab terjatuh kepada perbuatan syirik besar ini, hancur semuanya. Sholatnya, puasanya, hajinya, zakat, semua hancur. Nah. Dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, diampuni apa tidak? Diampuni. Bagaimana dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi? Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Kalau meninggal belum bertobat. Kalau sebelum meninggal bertobat diampuni. Apa dasarnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh perbuatan dosa. Allah akan mengampuni seluruh perbuatan dosa termasuk syirik. Allah akan ampuni. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari syiriknya, maka dia akan terjatuh. Maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian keadaannya, bagaimana kita akan biarkan orang berbuat syirik sementara kita larang dari perbuatan zina, kita larang dari perbuatan minuman keras, judi, tapi kita biarkan syirik. Padahal yang namanya judi, zina, mencuri itu masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita biarkan, tidak. Tetapi harus dimulai dengan apa? Syirik. Harus kita mengajak orang, memperbaiki orang, dimulai dari perbuatan syirik. Kalau kita melihat dia adalah orang yang berbuat syirik, kita hilangkan dulu kesyirikannya, sehingga dengan itu akan diterima amalan-amalan yang lainnya. Sedangkan perbuatan-perbuatan maksiatnya yang lainnya, kita juga mengingkarinya, kita juga mengingatkannya, tetapi tidak kemudian membiarkan syirik dan dalam keadaan kita mengingkari perbuatan-perbuatan yang di bawah syirik, atau kita tidak memasalahkan syiriknya, tapi memasalahkan yang di bawah syiriknya. Baik, ya kita mengingkari semuanya dan kita mentahdir kaum muslimin dari seluruh penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar ataupun yang kecil, tetapi didahului dari perkara yang paling penting. Kalau tidak salah diingatkan dalam sebuah kitab oleh Syekh Rabi', Manhajul Anbiya, dakwah ila Allah, ibaratkan kalau seseorang itu terancam akan diserang oleh ular yang berbisa besar, satu tapi ularnya. Di sana ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan semut. Juga mau juga ada apa namanya? Ada di sana. Kira-kira mana yang harus kita lawan dulu, yang harus kita hilangkan dulu? Semutnya dulu atau ularnya? Ya, meskipun ribuan tetapi itu semut. Maka ular yang meskipun hanya satu itu tapi lebih berbahaya. Sangat berbahaya, harus kita hadapi dulu. harus kita hilangkan dulu supaya kita tidak terkena bahaya yang paling besar. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Iya, Pak. Ya. Tidak selamanya. Sebutkan dalam firman Allah Taala, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Adapun syirik kecil, maka dia akan masuk ke dalam surga. Meskipun dia akan masuk ke dalam neraka, ya, tapi dia nantinya akan masuk ke dalam surga. Nah, ini adabnya tidak selamanya. Adabnya tidak selamanya. Ya, oleh karena itu para ulama menerangkan tentang kalimat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, ini berkaitan juga dengan syirik kecil. Allah tidak akan mengampuni syirik kecil kalau orang itu tidak bertobat, tapi hukumannya beda. Kalau syirik besar selamanya, syirik kecil dihukum, pasti dihukum, tapi tidak selamanya. Adapun yang selain syirik, di bawah syirik, maka ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan mengadabnya. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengadabnya. Dan seandainya Allah mengadabnya, maka adabnya tidak seperti adabnya orang yang berbuat syirik. Artinya adabnya tidak adab yang selamanya. Ini perbedaan dengan syirik. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, mengeluarkan dari Islam. Perbuatan syirik akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, sementara perbuatan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang berikutnya, halal darahnya. Ya, halal darahnya. Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bertauhid, sampai mereka meninggalkan syirik. Nah, maka mereka halal darahnya. Nah, masih ada lagi? Ya, itu diantara perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Baik, sekarang kita mulai pada syirik kecil. Yang pertama adalah riya. Tadi kita tahu syirik kecil adalah apa? Penyebutan syirik, penamaan syirik yang ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya, yang akan menyeret kepada syirik besar, yang akan menyeret pada syirik besar. Baik. Riya adalah apa? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar tentang definisi riya. Riya huwa idharul ibadah li qasdi ru'yatin nas fayahmadu sahibaha. Ini riya. Huwa idharul ibadah, menampakkan ibadah. Idhar al-ibadah li qasdi ru'yatin nas, dengan maksud supaya dilihat oleh orang. Nah, kalau sudah melihatnya bagaimana? Fayahmadu sahibaha, sehingga orang-orang kemudian akan memuji orang yang beribadah tadi, akan memuji dirinya yang sedang beribadah. Ini yang namanya riya. Maka dengan ini berbedalah antara riya dengan yang disilakan dengan apa? As-sum'ah. Riya dengan sum'ah berbeda. Meskipun sama-sama ingin mendapatkan pujian manusia, tapi kalau riya itu yang dilihat, tapi kalau sum'ah yang didengar. Nah, menampakkan ibadah supaya didengar oleh orang sehingga orang memujinya. Ini apa? Sum'ah. Menampakkan ibadah yang orang akan mendengar ibadah yang dia lakukan. Berarti ini ibadah yang berkaitan dengan apa? Dengan lesan. Seperti misalnya azan atau baca Quran. Ini adalah apa? Ibadah yang dengan lesan, yang dengan itu dia bisa terjatuh kepada riya. Tapi yang namanya sum'ah, karena berkaitan dengan apa? Ucapan. Kalau yang berkaitan dengan perbuatan, ini namanya apa? Namanya riya. Nah, ini adalah merupakan syirik kecil sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita baca. Ketika Nabi mengatakan akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan kalian akan tertimpa padanya adalah syirik kecil. Kemudian apa? Para sahabat bertanya, qalu wa ma ya rasul, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan ar-riya. Maka jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya riya adalah syirik kecil. Ya, riya adalah syirik kecil. Apa hukumnya? Apa hukumnya riya? Artinya apa akibat dari perbuatan riya? Ada dua. Hah? Yang sedang dilakukan saja atau amalan yang lainnya? Ya tergantung riaknya. Riak ada dua tadi. Ada riaknya orang munafikin, riak yang besar. Ada riak yang yasir, riak yang kecil. Kalau riak yang besar, ini menghancurkan seluruh amalan. Ini riak yang pada aslul amal. Riak yang ada pada aslul amal. Memang dia orang tidak beriman. Jadi masuk Islamnya dia itu bukan sesungguhnya hanya dia hanya menampakkan keislamannya, tapi sesungguhnya dia ada orang yang tidak beriman. Atau orang yang sholat, tapi sejak asal sholatnya itu dia bukan karena merasa diperintah, bukan karena iman. Dia sholatnya bukan karena iman. Dia sholatnya itu hanya karena ingin dilihat orang. Hanya karena ingin dilihat orang saja. Kalau tidak ada orang yang tahu, dia tidak sholat. Ini riya besar. Ini fi aslil amal. Pada apa namanya? Pada asal amalan dia. Bisa dipahami? Ini riyanya orang munafikin yang seperti ini. Fi aslil amal. Jadi dia itu sholatnya kalau apa? Kalau dilihat orang saja. Kalau orang gak tahu, dia gak sholat. Dia gak mau sholat. Tapi ini apa? Riya yang besar. Ini hukumnya kalau ini menggugurkan semua amalan. Dan ini bukan syirik kecil. Tapi kalau riya yang syirik kecil, itu riya bukan fi aslil amal, tetapi fi tahsin al amal. Masuk kepada tahsin al amal. Sholatnya dia karena Allah. Dia menjalankan sholat karena dia meyakini ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengimani perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika sedang sholat, yang dia menjalankannya karena perintah Allah, ya, bukan karena sekedar apa, ingin dilihat orang saja. Kalau tidak dilihat orang tidak sholat, bukan karena itu. Dilihat orang gak dilihat orang dia sholat. Tetapi ketika di tengah-tengah sholat atau ketika berangkat menuju ke masjid, muncul keinginan untuk dilihat orang. Muncul keinginan untuk dipuji sama orang. Yang seperti ini namanya apa? Riya yang kecil. Ini yang syirik kecil. Maka bagaimana ini? Akan menghilangkan amalan? Hukumnya bagaimana? Apakah dia akan menghilangkan amalan sholat yang dia lakukan dengan ada riya tadi? Ini juga ada perincian. Ada perincian. Kalau riaknya itu dari awal sampai akhir, maka ini terjatuh pada apa namanya syirik kecil yang akan menghilangkan amalan dia. Amalan dia tidak ada nilainya sholatnya. Kalau dari awal sampai akhir. Tapi kalau muncul kemudian seketika itu dia hilangkan, muncul dia hilangkan. Maka yang seperti ini tidak apa? Tidak bermadharat. Yang seperti ini tidak bermadharat. Muncul kemudian hilang. Ini sering terjadi kadang-kadang. Ya, orang melakukan sesuatu keinginan karena orang karena Allah, tiba-tiba berubah karena ada orang, dia rubah apa namanya? Niatnya, namun kemudian dia kembalikan lagi. Niatnya dia luruskan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak bermadharat. Meskipun dia sempat menginginkan pujian. Meskipun dia sempat menginginkan pujian, namun kemudian dia segera dia hilangkan keinginan tadi, maka ini tidak memadharati apa namanya ibadah yang dia lakukan. Meskipun dia terjatuh pada riya, tapi dia langsung apa? Menghilangkannya. kalau apa namanya nanti ada khilaf di antara para ulama ketika di tengah-tengah amalan, ya, kemudian terus menerus datang lagi, ini di tengah-tengah amalan tapi tidak langsung dia apa, tidak langsung dia tinggalkan, ya, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas amalan ibadah dia dengan sebab adanya riya yang dia tidak langsung tinggalkan berbeda nilainya dengan orang yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah riya. Nah, ini adalah syirik kecil. Di antara contohnya tadi. Kemudian juga ada syirik kecil yang dicontohkan dalam hadis tadi. Ketika Nabi mengatakan ala ukhbirukum bima akhwafu ma akhwafu alaikum minal masihid dajjal. Maukah aku beritakan kepada kalian dengan dosa maukah aku beritakan kepada kalian perkara yang paling aku takutkan dari Masih ad-Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Kemudian Nabi menjawab syirkul apa? Khafi. Kemudian diterangkan oleh Nabi apa contohnya? Orang yang sholat, ya, tetapi dia memanjangkan sholatnya dan dia memperbagus sholatnya untuk supaya dilihat oleh orang. Ketika ada orang yang melihat dia, dia perbagus sholatnya, dia perpanjang sholatnya. Ini syirkul khafi, lebih ditakutkan oleh Nabi dari fitnah Dajjal. Kenapa? Kenapa lebih ditakutkan oleh Nabi dari fitnah itu Dajjal? Gak kerasa orang terfitnah Dajjal juga mungkin gak kerasa. Rusak amalan? Hati, kurang mantep. Karena fitnah Dajjal itu hanya pada zamannya saja nanti. Adapun fitnah syirkul khafi ini akan muncul pada setiap zaman, setiap saat. Maka lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khana fi din azanillah wa iyakum. Kita tamu tidak akan menjelaskan tentang riya secara rinci. Kita ingin menjelaskan secara global tentang macam-macam syirik besar dan syirik kecil supaya kita mengetahuinya dengan ringkas, ya, untuk kemudian perinciannya insyaallah kita atau akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya oleh asatidzah yang lainnya. Namun di sana ada beberapa hal yang juga perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan riya, yaitu ada beberapa hal yang itu bukan riya tetapi oleh orang terkadang dianggap sebagai riya. Ini juga sebagaimana tadi, jangan kita masukkan yang bukan syirik ke dalam syirik. Juga kita jangan memasukkan yang bukan riya ke dalam riya. Ya. Ada beberapa hal yang sebagian orang menganggapnya itu adalah riya, padahal itu bukan riya. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seseorang ketika ingin berpakaian yang indah, ya, ketika keluar dari rumah supaya orang melihat dia, masya Allah bagus, gagah, ya, pakaiannya indah supaya orang melihat dia rapi, gagah. Ini riya atau bukan? Ini bukan riya seperti ini. Ini bukan riya. Nah, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya masih ada mithqala habbah, ada sekecil, ada kesombongan yang kecil, masih ada kesombongan meskipun sangat kecil. Tidak akan masuk dalam surga ketika di hati seseorang masih ada kesombongan. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, inna rajul yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ada orang yang ketika berpakaian ingin pakaiannya yang bagus, pakai sandal, pakaian sandal yang bagus, ya, supaya orang melihat dia dalam keadaan bagus. Nah, bagaimana ini? Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, menyukai yang bagus-bagus. Yang seperti tidak apa-apa. Apalagi kalau mau ke masjid. Kalau mau ke masjid, Masya Allah, kita harus betul-betul persiapan dengan yang sebagus-bagusnya yang kita punya. Kita harus tahu bahwa ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita hadirkan. Bahwa kita bukan asal berdiri. Berdiri sholat itu bukan sama-sama berdiri. Ketika berdiri di mana? Bahkan lebih mulia daripada berdiri di hadapan seorang pejabat sekalipun. Ini kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita berusaha untuk menggunakan pakaian yang sebagus-bagusnya, dengan persiapan yang sebagus-bagusnya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika engkau menuju ke masjid. Maksudnya untuk apa? Untuk sholat. Yang seperti ini bukan apa? Ini bukan riya. Bahkan disyariatkan, diperintahkan, apalagi kalau sholat Jumat. Nah, ini kalau bisa dikhususkan bajunya, khusus untuk sholat Jumat. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat, Nabi bersiwak dengan siwak yang itu hanya untuk hari Jumat. Ya, kalau boleh diganti siwak dengan sikat gigi, berarti sikat giginya khusus. Nah, mengapa? Kemudian segera mendatangi masjid pada saf yang pertama, pada gelombang yang pertama, untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Orang yang datang pada gelombang yang pertama seperti orang yang apa? Berkorban dengan seekor unta. Ya. Nah, gelombang yang kedua sebagaimana orang yang berkorban dengan kambing yang sapi ya. Sapi. Nah, seekor sapi. Kemudian yang berikutnya sebagai orang yang berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Yang datang berikutnya, gelombang berikutnya seperti orang yang berkorban dengan apa? Ayam. Yang berikutnya seperti orang yang berkorban dengan telur. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar, sudah enggak dapat apa-apa yang datang pada waktu itu. Nah, kalau imam sudah naik, dia baru datang, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu semua. Tapi dia dapat keutamaan sholat Jumat. Cuma keutamaan tadi dia tidak mendapatkan. Ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dari mulai mandinya, mulai pakai wangiannya, pakai bajunya. Ini perkara yang sangat dianjurkan. Dan ini bukan apa? Ini bukan riya. Yang seperti ini bukan riya. Ini yang pertama. Yang kedua, menutup-nutupi dosa. Tidak ingin dosanya diketahui orang. Tidak ingin kemaksiatannya diketahui orang. Bagaimana ini? Ini bukan riya. Bahkan ini diperintahkan. Diperintahkan agar kita apa? Jangan menyampaikan dosa yang telah kita lakukan. Jangan kita sampaikan dosa yang telah kita lakukan. Jangan diceritakan. Maka menutup kesalahan, tidak menceritakan kesalahan, ini bukan riya, bahkan ini perkara yang dituntut. Dituntut oleh syariat kita supaya kita tidak menceritakan. Ya, tidak menceritakan kesalahan. Bahkan sampai zina sekalipun. Orang kalau berzina melapor apa tidak melapor? Berbuat zina ini mau melapor apa tidak? Bagusnya melapor atau tidak melapor bagusnya? Diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau dia yakin dia akan bertobat, jangan lapor. Tapi kalau dia tidak yakin mau ngulangi lagi, lapor saja. Supaya apa? Supaya dihukum dan kemudian dibersihkan dosanya. Tapi kalau dia yakin dia akan bertobat, maka tidak usah disampaikan. Tidak usah disampaikan. Ya. Ini afdolnya. Mau nyampaikan juga boleh. Tapi afdolnya tidak. Ketika dia yakin akan apa? Akan bisa bertobat. Tapi ketika tidak yakin, maka apa? Dia laporkan perbuatan zina untuk kemudian mendapatkan hukuman had. Baik. Kemudian misalnya antum lagi berkumpul di sini. Ketika berkumpul di sini, ketika sholat tambah panjang. ketika berkumpul sama teman-teman gini, sholatnya tambah panjang, sholatnya tambah khusyuk, kemudian senang baca Quran ketika bareng-bareng dalam keadaan seperti ini, ketika menunggu sholat, setelah sholat sunnah yang biasanya 2 rakaat lagi bareng-bareng jadi kepenginnya 4 rakaat, kemudian setelah itu mau membaca Quran, kemudian melihat temannya berdoa jadi dia ikut berdoa, ini riya atau bukan? Ya ini bukan riya, ini yang seperti ini bukan riya, ini bertambah semangat dalam beribadah ketika melihat orang-orang itu beribadah, ketika melihat orang-orang sholat malam, ketika bersama dengan orang-orang soleh, temannya lagi sholat malam padahal dia biasanya nggak sholat malam, jadi semangat sholat malam, ikut sholat malam. Yang seperti ini bukan bukan riya. Nah, yang seperti ini bukan riya. Disebutkan dalam hadis, tapi saya lupa lafadznya. Ada seorang yang mengatakan kepada Nabi, ada yang ingat lafadznya? Ini celaka, dia mengatakan dirinya telah celaka. Sampai ingat riwayatnya, dia merasa dirinya celaka. Nafaqo gitu ya. Nafaqo dia bilang, telah menifak apa? Alhamdulillah, nafaqo alhamdulillah. Ya Rasulullah, nafaqo alhamdulillah gitu ya. Kemudian Nabi menanyakan, "Kenapa engkau mengatakan engkau telah nifak?" Katanya, "Saya itu kalau bersama majlis, ketika bermajlis bersama engkau, bersama sahabat yang lainnya, bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga di hadapanku dan neraka di hadapan. Semangat untuk beribadah seakan-akan melihat surga, dan semangat beribadah seakan-akan melihat neraka, takut untuk terjatuh kepada neraka. Tapi kalau sudah di rumah ya Rasulullah, lupa sudah. Kalau sudah sama istri, sama anak, ibadahnya tidak seperti waktu bersama engkau." Ini seperti ini bukan riya. Nabi kemudian mengatakan sa'atan sa'atan, sesaat-sesaat. Memang ada saat-saat orang bersemangat, ada saat-saat orang itu turun semangatnya. Nah, maka yang seperti ini bukan nifaq. Ketika orang itu, maksud saya di sini, jangan kemudian ketika mau beribadah takut riya lagi di banyak orang, jangan. Itu memang bersemangat ketika banyak orang tambah bersemangat, ini tidak apa-apa. Jangan kemudian syaitan datang membisik-bisiki supaya jangan beribadah. Syaitan itu lihai sekali dalam membisik-bisiki, ya, sehingga mengesankan sesuatu, seakan-akan menasihati yang baik, jangan kamu riya, gitu. Jangan jangan kamu belajar misalnya, daripada kamu nanti kalau tahu, orang yang tahu dengan yang tidak tahu, dosanya banyak yang tahu. Nah, bagaimana ini? Atau misalnya daripada kamu belajar gak ikhlas, mendingan kamu gak usah belajar. Nah, daripada belajarnya gak ikhlas, dibawakan hadis mungkin sama syaitan ya. Dibawakan hadis man ta'alamal ilma, barang siapa yang belajar ilmu ya, yang mempelajarinya harusnya dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia mempelajarinya adalah untuk mendapatkan dunia misalnya, itu tidak akan, nanti ini pembahasan berikutnya pada setelah riya. Maka mendingan tidak usah saja, tidak usah belajar daripada riya misalnya. Ini seperti dari apa? Dari syaitan. Yang seperti dari syaitan. Bagaimana ini? Daripada kamu belajar nggak bisa mengamalkan, nggak usah belajar saja. Gimana ini kalau seperti ini? Belajar saja, belum beramal tidak apa-apa, belajar terus. Tapi saya sudah banyak ilmunya, enggak, saya enggak ngamal-ngamalkan. Datang terus dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya adalah taufik. Bagaimana kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita belajar dan berdoa? Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Kalau kita sudah bisa beribadah, itu adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang jangan sombong ketika sudah bisa beribadah, sudah bisa mengamalkan ilmunya, jangan sombong. Itu semuanya taufik dari Allah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Maka seseorang itu meskipun belum bisa mengamalkan, terus datang hadir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan terus seperti itu suatu saat dia akan diberi taufik. Akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya. Jangan mengikuti ucapan syaitan ya, yang seakan-akan menasehati pada sungguhnya dia mengajak kepada perbuatan yang kemaksiatan yang sangat besar. Jadi kalau orang tidak belajar ya kemungkinan untuk tidak beramal lebih besar lagi. Kemungkinan untuk tidak beramal lebih besar lagi. Kemungkinan untuk mendapatkan tidak mendapatkan hidayah lebih besar. Tapi kalau dia masih mau menuntut ilmu, masih mau mendatangi majelis-majelis ilmu meskipun belum beramal, ini masih ada kemungkinan dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum, ini yang pertama. Yang kedua, ini mau dibuat dua sesi apa tidak jadi ya? Hah? Langsung aja ya. Pada ngantuk apa enggak ini? Perlu istirahat apa enggak? Hah? Istirahat barang seperempat jam gitu. Enggak, langsung aja. Saya khawatir antum capek. Kalau yang bicara enggak capek. Yang dengarkan itu yang. Yang kedua, termasuk syirik kecil adalah iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Seorang itu beramal namun dengan amalannya dia mengharapkan dunia. Ini beda dengan riya. Kalau riya ingin apa tadi? Ingin pujian. Kalau yang sekarang ini ingin dapat dunia. Dunia itu tidak harus harta ya. Dunia itu bisa wanita, bisa jabatan, bisa kedudukan ya. Nah, bukan sekedar pujian. Tapi ada realnya. Ada bentuk nyata yang dia inginkan. Nah, ini juga termasuk apa? Syirik kecil. Meskipun secara ini bukan berarti boleh ya. Maksudnya kalau lebih jeleknya, lebih bodohnya, lebih bodoh orang yang berbuat riya. Karena dia kalau dapat pujian ya sudah. Tapi kalau ini dapatnya apa? Dapat sesuatu yang real. Ini lebih pintar, lebih berakal. Tapi maksudnya salah ini perbuatannya yang salah. Tapi dia dapat dunia, dia ingin dapat uang atau dapat kedudukan atau dapat ada bentuk realnya. Nah, apa hukumnya kalau seperti ini? Kalau orang beramal untuk mendapatkan dunia, amalannya bagaimana? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Ini juga ada perincian. Ya. Kalau semata-mata hanya untuk mendapatkan dunia, kalau tidak dapat dia tidak beramal. Maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya. Kalau semata-mata ingin mendapatkan dunia, kalau tidak dapat dunia dia tidak melakukannya. Atau ketika dia sudah tidak dapat dunia, akhirnya dia apa? Dia tidak melakukannya. Sudah capek-capek, enggak dapat-dapat, sudah berhenti, enggak jadi beramal, meninggalkan amalan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan karena apa yang dia inginkan dari dunia dia tidak dapatkan. Ya, yang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari amalan yang dia lakukan. Seorang muslim itu adalah kewajibannya apa? Kalau dia mendapatkan dunia dia bersyukur. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia apa? Bersabar. Itu kewajiban kita. Bukan kemudian setelah tidak dapat kemudian tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk dunia. Kita beramal itu untuk akhirat. Kita beramal itu untuk mendapatkan balasan di akhirat. Bukan untuk mendapatkan dunia. Dan kita hidup di dunia ini bukan untuk hidup di dunia. Maksudnya, jangan menyangka kita hidup di dunia ini untuk selamanya di dunia, tidak. Tapi kita hidup di dunia adalah untuk akhirat. Maka ini perkara yang harus kita senantiasa ingat agar kita senantiasa bersabar dan bersyukur meskipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari keinginan-keinginan kita dari mendapatkan dunia. Sabar. Karena yang kita lakukan dari ibadah kita adalah untuk akhirat. Dan hidup kita adalah untuk akhirat. Kita hidup itu untuk nanti pindah ke akhirat. Dunia ini adalah jalan menuju ke akhirat. Sudah banyak yang melewatinya. Sudah banyak yang melewati dunia ini, sudah menuju ke tempat yang sesungguhnya. Dan kita semuanya akan menyusul menyeberangi dunia ini, berpindah pada tempat beramal, menuju pada tempat apa? Tempat pembalasan. Menuju pada tempat pembalasan. Ini harus kita ingat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, mengingatkan kepada sahabat Abdullah ibn Umar, ya, sambil memegang bahunya, kedua bahunya dipegang, sambil mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia itu sebagaimana orang asing atau sebagaimana orang yang sedang lewat dalam perjalanan. Sebagaimana orang asing atau orang yang sedang lewat. Bedanya apa orang asing dan orang lewat? Ya, kalau orang asing sudah sampai ke tempat, sudah sampai ke tempat yang dia inginkan, tapi dia orang asing di situ. Bukan orang yang ingin menetap. Ini orang asing. Kalau orang yang dalam perjalanan, dia tidak sempat turun. Jadilah kamu sebagaimana orang tadi. Imma menjadi orang yang sudah sampai, namun menjadi orang asing, tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, ya. Tapi orang asing yang nanti akan kembali kepada tempatnya untuk menemui keluarganya, atau menjadi orang yang dalam perjalanan. Nah, sehingga tidak senang untuk selamanya di dunia, karena itu bukan tujuannya. Sehingga tidak akan disibukkan dengan dunia, karena itu bukan tujuannya yang melupakan akhirat. Tidak akan, dunia ini tidak akan melupakan akhiratnya. Bahkan dia lebih mengingat akhiratnya dengan cara tadi. Akan lebih mengingat akhiratnya daripada dunianya. Kan begitu. Sebagaimana antum misalnya kalau sedang dalam perjalanan menuju ke mana misalnya. Masya Allah sedang pergi ke Jakarta misalnya. Atau bekerja di sana. Masya Allah dapat dunia. Kemudian ketika waktu, apa namanya, waktu libur, ya, tentunya kita ingin apa? Segera kembali. Nah begitu, kita pengennya segera kembalinya itu yang harus kita senantiasa ingat bahwa kita akan kembali, dan kita di sini hanya sebentar. Ini maksud daripada ibadah, sehingga kita persiapkan diri kita dalam kehidupan di dunia ini untuk mendapati kehidupan yang selamanya, yang tidak ada kematian lagi. Yang tidak ada kematian lagi, yang di sana cuma ada dua tempat. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Nah, kalau tidak di surga, di neraka. Orang yang menjadi ahli surga, maka dia orang yang akan berbahagia. Dan orang yang masuk dalam neraka, maka dia adalah orang yang celaka, orang yang rugi. Nah, baik. Orang yang menjadi ahli surga akan dipanggil, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli surga, kalian akan hidup selamanya. Kalian akan apa? Muda selamanya. Kalian akan sehat selamanya. Kalian akan berbahagia selamanya. Kalian akan hidup dan tidak akan mati. Kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit. Kalian akan senang dan tidak akan pernah sedih. Ini ahli surga. Nah, juga diperlihatkan nanti bagi ahli surga dan ahli neraka, diperlihatkan kematian berupa domba. Dan ahli surga dan ahli neraka mengetahui bahwa itu adalah apa? Kematian. Mereka semuanya tahu bahwa itu kematian. Kemudian disembelih domba tadi. Maka dikatakan kepada ahli surga, kalian akan kekal selamanya. Dikatakan kepada neraka, kalian akan kekal selamanya pada kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga orang ketika di surga itu bukan bahagia secara fisiknya saja, mendapatkan minuman yang enak, tapi hatinya juga sangat sangat bahagia. Bagaimana tidak bahagia ketika masuknya saja sudah dikatakan kalian akan selamanya, kalian akan sehat selamanya, kalian akan hidup selamanya, kalian akan bahagia selamanya. Wah, ini sudah hatinya senang, zahir dan batinnya senang ahli surga. Sedangkan ahli neraka, zahir dan batinnya celaka. Ya, maka kita harus betul-betul memahami ini. Sehingga apa yang kita lakukan dari ibadah, kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun kalau kemudian ketika kita beramal, kok kemudian ada orang yang memuji, bagaimana ini? Ya. Ketika kita sudah beramal, kok ada orang yang memuji, ini riya atau bukan? Ini kembali lagi ke riya. Riya atau bukan kalau tadi? Bukan riya. Ini juga bukan riya, ya. Ketika ada pujian yang datang setelah beramal, ini bukan bukan riya. Namun kalau kemudian dia menyebutkan amalan-amalan dia, bisa terjatuh kepada riya, ya. Kalau dia sebutkan amalan-amalan dia yang lainnya misalnya, nah, ini bisa terjatuh pada riya. Ketika misalnya, masya Allah, kamu orang yang rajin ya sholatnya, ya ini pujian dari orang. Ya ini kalau dia tidak terpancing atau tidak kalau dia begitu saja menerima sudah, itu bukan riya. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, bukan hanya sholat, puasa saya, nah, ayo kalau malam juga sholat, ini sudah terjatuh kepada riya. Seseorang jangan sebut-sebut amalannya, biarkan amalannya dia, jangan sembunyikan amalan seperti kita menyembunyikan dosa kita. Sembunyikan amalan sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita, maka itu akan menjadi amalannya ikhlas. Maka harus sabar dari awal, dari niat sabar, dari pelaksanaannya sabar, setelah selesainya juga harus sabar. Jangan riya, jangan ingin dipuji oleh orang. Ya. Ya. Ada terkadang orang menasehati tapi dia riya, ini juga hati-hati. Menasehati orang atau mengingatkan orang tapi riya. Misalnya dia mengatakan, saya sudah nasihati berkali-kali orang itu, tapi dia tidak menerima juga, ini bisa terjatuh kepada apa? Kepada riya. Maka orang harus hati-hati. Nah, apalagi kalau dia ceritakan orang itu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, saya sudah nasihati kemarin, sebelumnya sudah nasihati, tidak menerima. Nah, ini dia sudah menyebutkan kejelekan-kejelekan orang, kemudian dia memuji dirinya. Seorang ketika melihat orang berbuat salah, dia ingatkan. Nah, kemudian apa? Ketika tidak bisa kita ingatkan dan butuh pada orang lain, kita minta orang lain untuk mengingatkannya. Tidak perlu kita harus apa? Menceritakan kita sudah pernah mengingatkan sekian kali ini. Atau tidak perlu diceritakan semua kejelekan-kejelekan orang. Ini harus hati-hati supaya amalan yang besar, amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang, dan seluruh amalan-amalan ibadah kita, semuanya bukan karena pujian, tetapi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sekedar dipuji dan dia tidak menginginkannya, dan dia tidak terbawa dengan pujian tadi, maka yang seperti ini bukan riya. Adapun karena mengharapkan dunia tadi, kalau dia mengharapkannya semata-mata untuk dunia, maka ini adalah amalan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yufasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma kanu wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Dalam surat Hud ayat 15-16. Barang siapa yang menginginkan dunia dan menginginkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu apa? Ya, wanita, anak, ya, perhiasan. Nah, emas, perak, perhiasan. Barang siapa yang mengharapkan itu, maka kami akan penuhi apa yang dia inginkan. Akan kami penuhi apa yang dia inginkan. Nah, tapi barang siapa yang menginginkan itu, dia akan mendapatkannya dan dia tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang dia minta. Namun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Namun mereka itu tidaklah di akhirat nanti kecuali akan mendapatkan neraka. Tidak akan mendapatkan balasan dari ibadah. Karena dia menginginkan apa? Dunia, dan Allah sudah berikan apa yang dia inginkan. Karena menginginkan dunia sudah diberikan. Maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, para fiddin azanillahu wa iyyakum, bahkan sampai salafus soleh karena hati-hatinya, ya, mereka itu khawatir kalau dunia yang mereka dapatkan akan mengurangi pahala akhirat. Maka di sini seseorang betul-betul harus berusaha untuk meluruskan niatnya, bukan untuk mendapatkan dunia. Namun kalau seandainya dia itu mengharapkan dari ibadahnya, ya, mengharapkan dari ibadahnya akhirat, kemudian dia mengambil haknya dia, yang dia juga ambil haknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak mengapa. Karena itu sudah menjadi apa? Haknya. Misalnya ada seorang yang mengajarkan Al-Qur'an misalnya. Kemudian dia diberi apa namanya? Imbalan dari mengajarkan Al-Qur'an, yang imbalan ini dia gunakan untuk apa namanya? Untuk kebutuhan dia yang untuk kebutuhan yang dia perlukan, ya. Sehingga dia bisa terus tetap apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga dengan mendapatkan itu dia bisa terus menjalankan kewajiban mengajarkan apa? Al-Qur'an misalnya. Maka seperti ini tidak mengapa. Dia mengambil haknya, ya. Dan dia bukan karena untuk mendapatkan imbalan, ya, bukan karena semata-mata mendapatkan imbalan, tetapi dia mengambil imbalannya supaya dia bisa terus apa namanya? Mengajar. Kalau dia tidak mengambilnya, bisa jadi dia sehari mengajar 6 hari libur misalnya. Nah, maka saat seperti itu dia ambil haknya supaya dia terus bisa mengajarkan apa? Al-Qur'an. Maka tidak mengapa yang seperti ini. Mengambil haknya untuk kelanjutan ibadah yang sedang dia lakukan. Untuk mengambil hak yang dia butuhkan seperlunya untuk kelanjutan ibadah yang dia lakukan tidak mengapa. Sehingga mungkin muadzin supaya bisa azan setiap waktu, tidak apa-apa dia diberi imbalan, atau imam supaya dia bisa terus setiap waktu dia bisa menjalankan ibadah mengimami, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam suwab. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dia tidak akan beramal kecuali kalau mendapatkan dunia. Maka yang seperti ini adalah orang yang apa namanya sia-sia amalannya. Atau yang dia mengharapkan pahala dari Allah dan juga dia mengharapkan dunia yang seimbang, mengharapkan kepada Allahnya 50%, mengharapkan dunianya juga 50%. Ini juga termasuk apa? Syirik yang seperti ini. Nah, yang seperti ini juga masuk ke dalam syirik. Meskipun tidak seberat yang pertama. Yang pertama itu dia kalau tidak dapatkan dia berhenti. Dia tidak lanjutkan ibadahnya, dia berhenti karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Baik. Dalilnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ta'isa Abdu Dinar, ya, Ta'isa Abdu Dirham. Hadis riwayat siapa ini? Riwayat Imam Bukhari, ya. Ta'isa Abdu Dinar. Ta'isa Abdu Dirham. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham. Ini penghinaan, dihina dia. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka hambanya dinar. Ini orang yang beribadah karena dinar, orang yang beribadah karena dirham, beribadah karena dunia. Didoakan oleh Nabi dengan doa yang jelek. Dan disebutkan penyebutannya dengan penyebutannya sangat hina. Dikatakan sebagai hambanya uang. Celaka hambanya uang. Celaka hambanya dunia. Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Celaka orang yang Khamisah, Khamilah itu apa namanya jenis pakaian. Celaka orang yang beribadah karena untuk mendapatkan itu semuanya. 6. U'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi dia ridho, kalau dia tidak diberi dia tidak ridho. Nah, harusnya kalau muslim kalau diberi bagaimana? Bersyukur, kalau tidak diberi sabar. Itu yang harus dilakukan muslim. Bukan kalau diberi ridho, kalau enggak diberi enggak ridho, jangan. Nah, sabar. Sabar terus, belum diberi sabar terus, apalagi jangan kemudian terjatuh kepada syirik wala'iyadzubillah. karena tidak diberi-beri akhirnya terjatuh kepada syirik. Sudah berdoa 20 tahun, ya Allah saya pengen punya anak, minta anak. Selama 20 tahun dia sabar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ada daisu ya, orang yang mengajak kepada kejelekan mengatakan kemarin tuh banyak orang yang meminta anak dengan mendatangi kuburan. Orang itu kemudian dapat anak selain. Akhirnya dia tertipu, datang ke kuburan ya, meyakini bahwa ini orang soleh meminta lewat orang soleh ini kepada Allah akan diberi. Kemudian dia berdoa kepada Allah melalui orang soleh yang telah meninggal dunia tadi untuk diberi anak. Kemudian diberi anak. Mana yang memilih yang mana ini? Yang berdoa kepada Allah dan belum diberi anak, atau kemudian yang berdoa kepada itu kemudian diberi anak? Ya, dia mestinya dia bersabar. Dengan sebab dia terjatuh kepada perbuatan syirik meskipun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kerugian yang besar bagi dia, karena dia terjatuh kepada perbuatan syirik yang akan menghilangkan seluruh amalannya. Dia terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh kepada syirik. Musibah yang mengenai dari musibah-musibah dunia itu kecil. Jangan sampai orang sakit misalnya kemudian tidak sabar terjatuh kepada syirik, mendatangi dukun misalnya. Orang kalau sakit kan biasanya pikirannya apa? Yang penting sembuh. Bagaimana yang penting sembuh? Jangan. Harus melihat bagaimana pengobatannya. Karena sekarang banyak pengobatan-pengobatan yang dikemas dengan bentuk pengobatan tapi sesungguhnya adalah apa? Syirik. Harus hati-hati. Jangan karena ingin menolong orang tuanya, ibunya, kemudian dia tidak melihat yang demikian, tidak sabar terjatuh kepada mendatangi apa? Dukun. Yang ini bisa mengeluarkan dari Islam. Ya kan? Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, maka dia telah mengingkari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang harus sabar, seorang muslim harus sabar. Ya. Jangan kemudian terjatuh kepada apalagi pada perbuatan syirik. Ketika kita berdoa dan belum dikaruniai itu, terus kita koreksi diri kita, kurang apa saya? Kalau sudah jadi yang dipertanyakan itu, yang dipertanyakan itu bukan kenapa, bukan jangan kemudian dia menanyakan mana janji Allah mengabulkan doanya orang yang meminta, bukan itu. Kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa, pasti. Cuma yang kita tanyakan apa? Yang kita tanyakan, sudahkah saya itu memenuhi syarat dalam berdoa? Sudahkah saya memenuhi syarat-syarat untuk berdoa supaya dikabulkan itu? Kalau sudah memenuhi syarat, yakin pasti Allah akan mengabulkannya. Bisa diberikan di dunia, bisa diberikan di akhirat. Bisa diberikan dalam bentuk yang dia tidak minta. Karena permintaan dia ternyata bukan permintaan yang akan memperbaiki dia. Bisa jadi permintaan dia akan merusak apa yang ada pada dirinya. Maka seorang bersabar. Dan ketika dia tidak dikabulkan, belum dikabulkan, berarti dia akan semakin dekat dengan Allah. Pasti ada hikmahnya di sana. Terus saja berdoa. Berdoa terus dan tidak ada ruginya orang berdoa. Meskipun belum dikabulkan, terus berdoa, tidak ada ruginya. Karena justru Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai orang tersebut. Karena mungkin kalau dia diberi, habis itu tidak apa? Berdoa. Bisa jadi setelah diberi selesai, enggak mau ibadah lagi. Nah, maka Allah tidak memberikan langsung tetapi menundanya supaya dia terus bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita, ridho. Ya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan segala yang Allah tentukan kepada kita. Jangan menjadi orang yang ahlu abdud dinar, abdud dirham. Kalau diberi ridho, kalau enggak diberi marah. Tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula dalam hadis, man ta'allama al-ilma mimma yanbaghi mimma yabtaghi bihi wajh Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang menuntut ilmunya itu dalam rangka untuk mau, harusnya untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, namun dia la ya'lamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradan minad dunya, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dunia, maka lam yajid raihatal jannah, yaumal qiyamah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Ini kalau belajarnya karena dunia, belajarnya untuk mendapatkan semata-mata dunia, maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan baunya surga. Ingat, dunia itu bukan hanya uang, dunia itu bukan hanya uang, tetapi kedudukan, wanita, misalnya. Belajar supaya bisa menikahi fulanah. Di tengah-tengah belajar sudah dinikahi orang. Wah, sudah berhenti saya belajarnya. Saya enggak jadi belajar saya sudah. Tujuannya enggak tercapai sudah. Hanya seperti ini. Tidak akan mencium baunya surga, nasallallahu assalamah. Baik, kemudian termasuk dari syirik kecil berkaitan dengan lafaz adalah tadi bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Man halifa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Dikatakan dalam hadis, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia terjatuh kepada perbuatan syirik atau perbuatan kufur. Nah, syirik di sini meskipun dengan kalimat syirik, tetapi di sini adalah syirik kecil. Syirik di sini meskipun dengan kalimat syirik, namun diterangkan oleh para ulama bahwa ini adalah syirik kecil. Kemudian termasuk perbuatan syirik juga adalah mengucapkan ucapan lausya Allah atau ucapan masya Allah wa syi'ta laulallah wa anta laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau. Paham? Ini semuanya atas kehendak Allah, masya Allah, wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kata-kata ini kata-kata syirik. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini kata-kata syirik. Begitu pula, laulallah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan kamu. Ini adalah kata-kata syirik. Kalau bukan karena, misalnya ada orang mengatakan, kalau bukan karena aku, atau kalau bukan karena dia, kalau bukan karena Allah dan dia, kamu tidak akan dapat makan. Kamu enggak akan dapat pekerjaan. Nah, ini seperti ini adalah ucapan apa? Ucapan syirik. Apalagi hanya mengatakan, kalau bukan karena saya, kamu enggak dapat apa-apa. Ini sudah jelas syiriknya. Ini diiringkan dengan Allah saja tidak boleh. Ini syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Ya. Kalau bukan karena Allah dan kamu, ini syirik kecil. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum tusyrikun, kalian adalah orang-orang yang berbuat syirik. Ini kata Yahudi. Yahudi tahu syirik ya? Tahu, Yahudi tahu syirik. Nah, tapi di sini bukan lagi menasihati Nabi, kalian orang-orang berbuat syirik. Takulun, kenapa? Masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Itu dulu dilakukan, diucapkan di zaman Nabi oleh para sahabat. Ada yang mengatakan begitu dulu, tapi belum ada larangan, belum turun. Tapi ada di antara mereka yang kaum muslimin, ada di antara kaum muslimin waktu itu ada yang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Wa takulun wal ka'bah. Mereka bersumpah, sebagian masih ada yang bersumpah dengan demi Ka'bah. Nabi dikasih tahu oleh siapa? Orang Yahudi. Tapi Yahudi tadi bukan mau menasihati, bukan. Sedang apa? Menjatuhkan Nabi. Kalian itu orang-orang musyrikin. Kalian berbuat syirik. Bukan lagi berbuat baik ingin menasihati Nabi, bukan. Tapi sedang merendahkan Nabi SAW. Tapi oleh Nabi diterima apa tidak nasihatnya? Diterima oleh Nabi SAW. Diterima. Nabi kemudian fa'amarahum an-Nabi SAW idha aradu an yakhlifu an yakulu warabbul Ka'bah. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya kaum muslimin agar kalau bersumpah jangan dengan wal Ka'bah, jangan dengan demi Ka'bah, tapi warabbil Ka'bah. Demi Rabb-nya Ka'bah, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi jalan keluar. Jangan mengatakan wal Ka'bah, tapi warabbil Ka'bah. Dan juga jangan mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta, tapi ucapkanlah masya Allah thumma syi'ta. Ini atas kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. diganti dengan kemudian. Karena dan menunjukkan kesetaraan, kesamaan. Tapi kalau summa menunjukkan setelahnya. Karena kita memang punya kehendak. Kita punya kehendak apa tidak? Punya, manusia punya kehendak. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah tidak sama. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian bisa menjalankan kehendak kalian kecuali Allah menghendakinya. Ya. Maka tidak boleh kita mengatakan masya Allah wa syi'ta, tapi masya Allah thumma syi'ta. Diterima nasihatnya Yahudi. Ya, karena yang benar ya tetap benar. Siapapun yang mengatakan kalau benar adalah benar. Ya, siapapun yang mengatakannya kalau itu benar, ya harus kita katakan benar. Meskipun yang mengatakan adalah orang yang sedang kita bermusuhan dengan dia. Ya. Nah. Baik, tetapi di sini orang Yahudi bukan menasihati dan ini juga celaan sebetulnya bagi Yahudi. Iya. Dia mengingatkan sesuatu, menjelekkan kaum muslimin karena ingin keinginannya menjelekkan. Yahudi ingin menjelekkan kaum muslimin yang terjatuh pada perbuatan syirik yang mereka tahu itu syirik, ya. Namun mereka lupa, mereka juga punya perbuatan syirik. Bahkan syirik mereka syirik besar, sedangkan ini syirik apa? Syirik kecil. Ini Yahudi menjelekkan kaum muslimin yang terjatuh pada syirik kecil, lupa bahwa dirinya terjatuh pada syirik besar. Maka kita harus hati-hati. Kadang-kadang orang begitu. Kalau aibnya orang jelas sekali, aibnya dia yang lebih besar, dia lupa. Orang harus lebih banyak melihat pada dirinya, memperbaiki dirinya, dan bukan memperhatikan orang lain. Tidak. Perhatikan dirinya, perbaiki dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Nah, bukan banyak memperhatikan orang lain sementara lupa dirinya. Ini seperti orang Yahudi. Ingin menjelek-jelekan kaum muslimin dari sisi mana? Nemu kaum muslimin berbuat syirik kecil, jelekan kalian orang-orang berbuat syirik, padahal dia berbuat syirik apa? Syirik besar. Ini syirik kecil. Qul fidina azzanallahu ayyakum, maka kalimat masyaallah wa syi'ta, ya, atau kalimat wal ka'bah, bersumpah dengan selain nama Allah, ini adalah apa? Termasuk perbuatan syirik kecil, ya. Begitu pula ucapan laula laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah, ya, dan bukan karena engkau. Nah, ini adalah perbuatan syirik kecil sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Ayat ini berkaitan dengan syirik besar sebetulnya, tapi dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas larangan dari perbuatan syirik kecil, diantaranya mengucapkan la wallah wa fulan. Ayat ini diantaranya maknanya mengucapkan la wallah wa fulan. Barang siapa yang mengatakan kalau bukan karena Allah dan kalau bukan karena fulan, ini adalah terjatuh pada menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini syiriknya syirik kecil dan bukan syirik besar, ya. Nah. Baik. Kemudian termasuk perbuatan syirik kecil adalah menisbahkan sebagian kejadian-kejadian kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan meyakini ada pengaruhnya. Kejadian-kejadian tadi disandarkan kepada sesuatu, meyakini bahwa sesuatu tadi yang menjadi yang sesuatu tadi mempengaruhi terjadinya sesuatu tadi. Contohnya misalnya seorang mengatakan ini turun hujan karena ada bintang, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, menyandarkan turunnya hujan pada bintang, atau yang semisal itu, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika seseorang itu selamat dari bepergian, pulang dengan selamat dari bepergian, dari perjalanan, kemudian dia mengatakan ini karena supirnya yang pandai menyetir. Kita selamat pulang karena supirnya orang yang pandai nyetir. Ini kalimat seperti ini kalimat apa? Syirik. Ya, ini adalah kalimat syirik dalam lesan karena dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau mengatakan kalau bukan karena suara anjing atau kalau bukan karena suara angsa, rumah itu sudah kecurian. Kalau bukan suara angsa, rumah itu sudah kecurian. Ini kalimat ini adalah kalimat syirik. Kalimat syirik karena dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi menyandarkan hujan kepada bintang. Ini juga termasuk perbuatan syirik karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia meyakini itu sebagai penyebabnya, maka ini syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa menurunkan hujan, bintang bisa menurunkan hujan, nah ini syirik besar. Namun kalau dia hanya menyandarkan, jadi salah kalimat, salah ucapan, tidak berhati-hati dalam ucapan, ini perkara yang berbahaya. Tidak berhati-hati dalam ucapan sehingga menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan syirik. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau berpaling menghadap para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun mu'minun asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kaukab wa kafirun mu'minun bil kaukab wa kafirun bi wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, kata Nabi, Allah berfirman, pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang mu'minun bil kaukab wa kafirun bi, beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Kemudian dijelaskan bahwasanya orang yang mengatakan mutir nabinau kada, orang yang mengatakan telah turun hujan karena sebab bintang itu, maka dia adalah orang yang telah beriman kepada bintang dan kafir kepada aku. Orang yang mengatakan mutir nabinau kada, dalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Orang yang mengatakan bintang itu turunnya karena sebab hujan itu, turunnya karena sebab bintang itu, karena ada bintang itu kemudian turun hujan, maka orang itu adalah orang yang telah beriman kepada bintang dan kafir kepada aku. Tapi ini kafirnya kafir apa? Kafir kecil. Ya, kafirnya kafir kecil. Bukan kafir besar. Maka ini dimasukkan ke dalam syirik kecil. Karena dia menisbahkan hujan kepada selain Allah, menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bagaimana harusnya? Ya, harusnya seorang itu apa? Mengatakan bahwa ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini turun karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian disandarkan kepada bintang. Ya. Begitu pula tadi ketika orang itu menyandarkan kejadian kepada selain Allah, harusnya dia sandarkan kepada Allah. Dia mengatakan alhamdulillah kita dengan pertolongan Allah bisa pulang dengan selamat. Kita diberi oleh Allah pengemudi yang baik, yang pandai, tidak apa-apa seperti itu. Tapi harus didahulukan memuji Allah, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.